pembahasan episode kedua ini kita akan menjawab siapa mereka ahlus sunnah wal jamaah. Sebetulnya enggak susah-susah definisi ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah adalah orang yang memahami agama ini, yang menjalankan sunnah, itu aja definisinya sebetulnya. Dan mengajak orang untuk bersatu. Nah, definisi sunnah jelas. Sunnah di sini bukan maksudnya sunnah dalam definisi pengertian ahli hadis. Karena sunnah dalam pengertian para ulama setiap keahlian ilmu itu beda ya. Karena di ilmu-ilmu sudah di kelompok-kelompokkan para ulama, maka ulama usul fikih juga mengartikan berbeda dengan ulama hadis. Kalau usul fikih mengatakan adalah yaitu dalil yang setelah Al-Qur'an ya, atau dalam pendalilan gitu ya. Kalau ulama fikih mengatakan ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Itu tafsir sunnah. Orang yang dapat mengamalkan apa pahala dan meninggalkan tidak berdosa. Tapi kalau sunnah menurut ahli hadis adalah yaitu ma'usya Nabi SAW min qawlin au fi'lin au takririn. Ya. Apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir, pengakuan. Tetapi sunnah dalam kita ahli sunnah di sini adalah lawan ahli bid'ah. Yaitu definisi ahli akidah. Jadi maksud sunnah sini agama sebetulnya keseluruhan. Ya. Bukan sunnah dalam pengertian ulama hadis, bukan sunnah dalam pengertian ulama usul fikih, bukan sunnah dalam pengertian ulama fikih. Maka oleh sebab itu sebagian besar ulama menamakan ini khususnya kitab-kitab yang akan nanti kita akan lihatkan yang menulis tentang akidah itu memberi kitab mereka dengan judul sunnah seperti sunnah li Abi Asim, sunnah li Khalal, ya, serta sunnah li ya, kemudian juga as-sunnah li Khalal li Ibn Abi Asim, sunnah li Imam Ahmad, usunnah li Imam Ahmad. Ya, kemudian ya, ada beberapa kitab yang akidah ya. Nanti akan kita tunjukkan salah satu insyaallah ketika kita menunjukkan referensi akidah Ahlussunnah Jamaah. Ini akan kita jelaskan insyaallah. Ya, maka oleh sebab itu para ulama dahulu menulis kitab-kitab kita memberi judulnya sunnah. Lawannya apa? Bidah. Bidah. Ya. Nah, ini sedikit. Jadi maksud di sini bahwa ahlu sunnah itu orang berpegang teguh dengan sunnah Rasul baik keyakinannya, amaliyahnya ataupun akhlaknya juga dakwahnya. Ya. Tetapi dalam berpegang itu enggak semuanya sempurna. Bervariasi. Persentase orang yang memegang sunnah itu bervariasi persentasenya gitu ya. Dan ini suatu akidah usul sunnah, imam itu bertambah dan berkurang dan orang mukmin itu bertingkat-tingkat amalannya dalam menjalankan sunnah. Baik. Kemudian jamaah lawannya furqah. Nah, kalau kita ambil lagi definisi ini, maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqah, di sini akan terlihat nanti definisi jamaah dan definisi sunnah itu. Akan terpecah belah umatku, kata Rasulullah SAW, 7 golongan, kulluha fin nar, semuanya diancam masuk neraka. Ya, kecuali satu. Ya, wahidah. Ketika sahabat bertanya, dia satu lagi diwajib jamaah oleh Rasulullah SAW, satu lagi dijawab oleh Rasulullah SAW, ya, as-sawabul a'zam, dalam riwayat lain dijawab oleh Rasulullah SAW, ma'ana layu ashabi. Sehari riwayat ini saling menafsirkan, saling memberikan pemahaman yang lebih menjelaskan sebetulnya. Jadi jamaah itu adalah orang tetap dalam jamaah yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW, jamaahnya para sahabat. Jamaahnya para sahabat. Maka oleh sebab itu, dakwah yang mengajak kepada persatuan, orang mengajak kepada persatuan yang sudah dibangun oleh dua Rasulullah bersama sahabat. Bukan jamaah yang dibentuk baru-baru. Ya. Dalam berhubungan dengan keyakinan atau ormas atau apa saja itu bukan. Sehingga kadang-kadang banyak sekali kita dapatkan ormas makayat ya, untuk memperjaga persatuan, ya, membacakan pada jamaahnya, lalu mendoktrin jamaahnya agar tidak berpecah belah dari jamaah yang telah dibentuk baru ini atau ormasnya. Padahal ayat itu maksudnya adalah umat Islam dalam jamaah yang telah dibentuk oleh Rasulullah dan para sahabat jamaahnya, kemudian dilanjutkan para tabi'in atba' tabi'in. Nah, itu pengertian sunnah dan jamaah. Tetapi tadi kita katakan kalau ulama-ulama menjelaskan al-sunnah itu secara umum selain dari syiar Rafidah, ya, itu definisi al-sunnah yang umum. Al-sunnah yang umum. Ya. Kemudian dan sebagian ulama tidak masukkan namanya Jahmiyah ya. Kemudian ada yang mendefinisikan lebih lebih ketat syaratnya lagi Itu benar-benar orang yang menjalankan akidahnya, amal ibadahnya, ma'ana ala sahabi, seperti yang dijalankan oleh sahabat, yang diajarkan oleh Rasulullah para sahabat, dan jalankan di hadapan Rasulullah SAW, ma'ana ala sahabi. Dan ada sekedar, kalau kita lihat pesan-pesan Rasulullah SAW ketika menyebutkan perpecah belah ini, Rasulullah langsung menyebutkan jalan kita untuk bersatu, yaitu tetap berpegang dengan pahamnya para sahabat, dengan amalan para sahabat, dengan akhlaknya para sahabat, dakwahnya mencontohi mereka. Maka semua ana alaihi washabi, ma ana alaihi washabi. Itu penekanannya. Kalau kita lihat hadis Ibad bin Sara, Rasulullah menyebutkan satatanga wa may yashim minkum masakhtilafan katira. Para sahabat yang hidup antara kalian nanti kata Rasulullah para sahabat akan melihat perpecahan belah di tengah umat ini yang begitu banyak. Lalu Rasulullah menjadikan salam sebab alaikum bisunnati wasunti khalfa rasulil mahdi madin. Maka agar kita tidak terpecah belah, maka satu korban di dalam perpecahan belah itu adalah pegang teguh sunnahnya Allah dan sunnah khulafa rasyidin. Masih Rasulullah lagi membahas sunnah khulafa rasyidin. Kenapa? Karena adalah memahami sunnah Rasulullah tidaklah akan sempurna kalau tanpa merujuk pahamnya para sahabat. Maka itu dalam ayat dalam hadis ini selalu mengkaitkan antara sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat. Dan Rasulullah itu mengatakan pegang teguh sunnahku saja. Kenapa? Akan banyak orang mereka nafsirkan sunnah sesuai dengan pemahaman sendiri. Orang Khawarij juga mengabsulin. Ini berhujah juga dengan sunnah. Ketika mereka mewajibkan bai'at kepada imam-imam mereka mengatakan, mamata walaysa alaihi mata maitatan jahiliyah. Maitatan jahiliyah. Orang mati yang tidak membai'at imam, dia mati dalam jahiliyah. Nah ini ditafsirkan oleh banyak kelompok ini untuk membai'at imam-imam mereka. Padahal menurut ahli sunnah jamaah tidak itu. Mana bai'at itu untuk pemimpin kaum muslimin yang resmi. Kalau di kita ya presiden. Dan bai'at ini maksudnya bukan berarti harus langsung membai'at. Yang utamanya adalah sudah diban oleh ahli syauqah, sebagian ulama juga dalam sisi syariah begitu. Ya, sekelompok besar, kemudian atau tokoh-tokoh terkemuka dari bangsa itu. Ya, kalau kita sudah jelas, yang sudah secara konstitusi ya menang dalam pemilu, kemudian disahkan oleh MPR, diangkat ya, gitu. Jadi kalau kita ingin bersatu dalam jemaah, gampang. Ketika itu berbeda pendapat, kita berusaha gimana sahabat menafsirkan ini dan bagaimana sahabat memahami hadis ini. Nah, ketika ada beda pendapat antara sahabat, maka itu adalah perbedaan-perbedaan yang ditolerir. Tetapi perbedaan itu ada macam-macam bedanya, ada tingkatannya. Ada perbedaan yang usul fi usul din, dalam usul akidah kah atau usul ibadah kah atau usul muamalah, usul muamalah juga ada. Keharaman riba itu usul yang ada, usul akhlak. Jadi ada usul, setiap ilmu itu ada usul. Nah, sama tidak perbedaan dalam usul itu. Kalau usul muamalah pokoknya usul muamalah keharaman menikahi orang harim yang jelas-jelas ya. Mahram yang jelas-jelas diharamkan itu disebutkan. Nah, itu muamalah. Zina pokoknya sudah jelas diharamkan, kalau ada menghalalkan itu sudah jelas fi usul itu. Munaqid, menentang usul-usul dalam agama. Dan ulama mengatakan itu membawa kepada kekufuran, tapi bukan berarti langsung dikafirkan pelakunya. Ada lagi proses. Nah, ini akan kita jawab nanti bagaimana pandangan dakwah yang dilakukan oleh sebagian orang sebagai Wahabi, atau dan pada hakikatnya bukan dakwah Wahabi, dan karena ulama Wahabi yang mereka katakan ulama Wahabi tidak pernah mengatakan dakwah mereka sudah Wahabi. Karena muncul isu Wahabi ini pertama adalah dari yaitu kerasa Inggris ketika kaum muslimin di India berusaha untuk membebaskan dari penjajahan Inggris. Atau itu penamaan terhadap dakwah yang berjuang ya waktu itu melawan penjajahan di India. Masih banyak sebetulnya kalau kita cerita akan banyak ya. Banyak akan terungkap fakta-fakta di sini nanti. Dan di Indonesia sudah lama, maka kalau kita lihat Hamka itu dituduh Wahabi. Karena bagaimana pandangan Hamka pada Wahabi? Hamka tidak menyesatkan Wahabi karena dia membaca. Tahu ya. Bagaimana pemikiran ulama-ulama yang dicap Wahabi itu dibaca oleh dia sehingga dia tidak paham. Soekarno juga, ya, juga menjelaskan antara Wahabi dan bahkan menyatakan bahwa kehidupan yang murni memberikan kepada murni yang murni. Kalau kita cerita dengan fakta, ya, maka isu Wahabi kadang-kadang adalah untuk kepentingan-kepentingan yang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, saudara-saudaraku, ya, kita mencoba memberikan dialog ini dengan lebih agak tenang, dengan agak lebih santai gitu ya. Jadi ahli sunnah orang yang mengamalkan sunnah, bukan orang yang memberi uzur pribadinya untuk melakukan sunnah dengan alasan saya sedikit malas ya, kayak tusuk sate umpamanya. Enggak, kalau orang berpegang dengan sunnah dia walaupun hanya satu lah ya, lain saja tetap dipelihara karena dia cinta terhadap sunnah. Jadi orang yang sunnah itu betul-betul mengamalkan, bukan sebagai iddia, bukan sebagai pengakuan saja, tapi memang dibuktikan dalam amalnya. Itu yang penting ya. Tetapi kita ketahui bahwa pengamalan sunnah itu pun kaum muslimin berbeda-beda tingkat antusiasnya mereka, semangatnya mereka. Tapi meninggalkan sunnah dalam artian pengertian dari ulama fikih tidaklah keluar dari Islam. Kalau pengertian jamaah al-sunnah jamaah, itu artinya sunnah itu bukan pengertiannya tentang pengertian menurut al-hadis, bukan pengertian menurut siapa? Usul fikih, ulama usul fikih, dan juga bukan untuk para fuqaha. Tapi ada ahli akidah. Maka lawannya apa? Adalah ahli bid'ah wal furqah. Karena bid'ah pasti adalah memecah belah. Nah, kalau kita deteksi sebenarnya, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dinilai bid'ah itu telah memecah belah kita, sehingga kita bermusuh-musuhan karena adanya tidaknya kita mencoba mengorsi pemahaman-pemahaman kita itu ya dengan pemahaman para sahabat. Jadi intinya itu. Kalau untuk pegang dengan paham sahabat, banyak segi Al-Quran seperti dalam surat Toba ayat 100 ya, kemudian surat An-Nisa 115 ya, wa may yashkur rasulun ba'da tabayyana wa tabi' ghairu salim min lima tawala wa nasil jahannam wa sa'a masira, kemudian sabiquna wa alumina muhajir wa dan surat Toba walidin tabaun bi ihsanin radhiyallahu anhu radu'an wa adalum jannatin tajid tatal anhar khulna fiha dalikal fawzul 'adzim. Ini dalil-dalil ya tentang, dan banyak sebanyak dalil-dalil yang ketika kita ingin berjamaah masuk kepada jamaah yang sudah ada, itu jamaahnya Rasulullah yang dia pada sahabat, para tabi'in, para atba'in, para ulama-ulama berjalan di atas manhaj mereka, di atas manhaj salaf ya. Jadi penamaan salafiyah itu bukan ganti nama dari wahabi, karena salafiyah itu sudah dahulu nama dari wahabi, tidak ada pernah diganti. Tapi yang memberi istilah salafi wahabi itu, yang pertama memberi istilah adalah Saqaf, seorang-orang Syi'i di Urdun. Jadi Si'ir ini atau Si'mir ini itu sebetulnya nukil dari buku yang ada di PDF-nya, yaitu Salafi Wahabi, Salafi Wahabiyah. Ya, jadi kalau apa yang mereka lakukan, saya tahu dari mana bahan-bahan yang mereka ambil untuk menyebarkan syubhat-syubhat di tengah umat. Baik, jadi ahli sunnah jamaah itu sudah ada, masalah sebagian telah disebutkan tadi di episode yang pertama, bahwa Ibn Abbas menafsirkan firman Allah SWT surah Ali Imran itu yauma tabyadu wujuh wa tasudu wujuh, itu tafsirkan adalah ibyad dan wujuh ahli sunnah wal aswad dan wujuh ahli bidah. Jadi istilah ahli sunnah wal bidah itu bukan baru lahir setelah adanya Abul Hasan Asy'ari, bukan, sudah lama istilah ahli sunnah itu ada. Sampai setelah terjadi fitnah di masa Ali bin Abi Thalib, sudah jelas bergaris antara bid'ah, ada khawarij, ada syiah, ada sunnah. Ya. Maka nanti kita akan, ya. Jadi oleh sebab itu al-sunnah ada pendirian yang khusus, sebagian ulama menjelaskan demikian, yang benar-benar secara akidah dakwah mahatnya dalam pemahamannya mengikuti para salafus soleh, yaitu salafus soleh itu definisinya adalah berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah kurun yang aku hidup di masanya, itu para sahabat maksudnya, bukan termasuk juga Abu Jahal dan Abu Lahab, juga di zaman Nabi, tapi yang maksud itu orang beriman di zaman Rasul itu para sahabat. Kemudian generasi berikutnya itu para tabi'in, kemudian generasi berikutnya adalah sebelumnya ada atba' tabi'in. Kenapa Rasulullah menyebutkan yang terbaik? Agar kita di dalam jalan keagamaan menjadikan mereka sebagai kuah, dan mereka mendapat fikih langsung dari Rasulullah SAW tentang pemahaman mereka dalam menafsirkan ayat istiwa kah, menafsirkan ayat uluk kah, menafsirkan hadis Uruzul kah? Maka nanti kita akan lihatkan kitab-kitab yang mengumpulkan perkataan para tabi'in, para atba' tabi'in yang menjelaskan tentang ayat ulu, tentang ayat istiwa, tentang hadis nuzul. Ya, tuh. Jadi para sahabat ya, yang dimuliakan Allah SWT, saudara-saudara seiman, ya, sebetulnya pembahasannya agak panjang, tapi sedikit itu sudah jelas ya, pemaham sunnah itu apa, siapa mereka sunnah ya, adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan, mempelajari sunnah, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan berupaya untuk menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, nanti kalau kita bicara bid'ah, nanti suatu saat kita akan bahas insyaallah episode-episode yang berikutnya, kita mencoba menjelaskan kepada umat agar umat tercerahkan juga ya, di mana tuduhan-tuduhan itu juga tidak dibiarkan liar begitu sehingga menjadi suatu karena sebuah opini bahwa dibiarkan akan dianggap sebuah hakikat. Nah, perlu kita jawab dan perlu dijelaskan. Mohon maaf kepada netizen-netizen atau cuma antum semua jangan terprovokasi. Tenang aja. Ya. Lihat aja alasan penjelasan berdasarkan dalil-dalilnya. Ya. Dan tetap objektif, jangan fanatik, jangan ta'asub. Ya, itu nasihat saya ya untuk jadi mereka yang ahli sunnah jamaah jelas para sahabat, para tabi'in, kita merujuk ke sana sebuah hadis yang kita bacakan tadi. Jadi oleh sebab itu selalu di dalam dakwah kelompok yang dicap oleh kelompok lain itu sebagai kelompok Wahabi itu selalu mengatakan maksud kami adalah dalam beragama adalah memahami Al-Qur'an sesuai pemahaman para sahabat dan para salafus saleh, itu intinya begitu. Berusaha merujuk ya dalam menafsirkan ayat yang berkenaan dengan nama dan sifat Allah kah, ayat ahkam dan seterusnya. Nah, ini manhaj yang dipakai. Yang kami lakukan dan yang kami pelajari dan yang kami sampaikan pada umat. Jika itu adalah dicap sebagai Wahabi, tentulah orang-orang yang akan mengikuti para sahabat berupaya untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW ya dengan nama-nama yang biasa. Rasulullah SAW diberi gelar-gelar yang juga tidaklah di zaman beliau. Sahih, syair, ya, terus para nabi juga terus bermacam-macam tuduhan. Itu sudah namanya perjuangan dalam dakwah. Nah, tetapi bukan kita juga diam, kita harus buktikan bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah merupakan fitnah dan kita harus memberikan fakta dan jawaban. Ya, dan silakan anda lihat dalam tulis-tulisan saya sendiri di web saya atau ustaz-ustaz yang lain yang punya web, ya, atau ceramah-ceramah saya. Akan selama ini selalu kita mengajak kepada pemikiran kelompok tertentu atau selalu menghubungkan penafsiran penjelasan itu sesuai dengan penafsiran-penafsiran yang dijelaskan oleh para ulama-ulama. Demikian untuk episode yang kedua. Semoga kita jumpa lagi jawab fitnah dengan fakta. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih untuk netizen semua, para jemaah semua. Nasihat saya tadi ya, tenang, jangan melontarkan kata-kata tidak baik. Siapapun. Khilaf al-ilmi di atas ilmu. Berbeda pendapat para orang sedang menuntut ilmu, para da'i. Mereka berdasarkan ilmu. Maka ikuti set perkembangan dengan memperhatikan penjelasan mereka masing-masing. Ya, siapa yang punya fakta, siapa yang punya data, itulah yang menegakkan dalil, siapa yang punya hujah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati antum semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tunggu episode yang berikutnya, karena ini sudah malam. Kita akan sambung waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.